Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa. Semua menuju jalan ke neraka, berbahaya bagi manusia. Hapuslah dengan amal ibadah agar bersih dari noda dan dosa. Yeah.